Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah, salamu tasliman kathira wa ba'd. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan tentang nasabnya fi'il mudhari', yaitu bahwasanya di antara fi'il mudhari' ada yang dia mansub dengan huruf-huruf secara langsung, ada yang dia mansub dengan an mudmarah jawazan, ada pula yang dia mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya. Dan kemarin ada kekeliruan dalam contoh ya, ketika mencontohkan yang semisal la yuqdo alaihim fayamutu. Ya, kemarin saya contohkan la yuqdo zaidun malan fayardo, keliru ya, fayardo gitu, la yuqdo zaidun malan fayardo, zaid tidak dikasih harta sehingga ridho. Jadi i'ta'u al-mali zaid, diberikannya harta kepada zaid sebab ridho, tapi tidak diberi gitu. La yu'ta zaidun malan fayardha, bukan fayabki. Seperti ini, la yu'ta alaihi fayamutu. Al-qadha alaihim, yaitu kematian, kebinasaan atas mereka, ataupun al-qadha, dibinasakannya mereka adalah sebab kematian. Dan tak kita tambahkan seperti yang telah dijanjikan. Ya, kita tambahkan macam talab yang lainnya. Di sini hanya musannif menyebutkan satu macam talab, yaitu nahyun, nahi. Telah disebutkan bahwasanya fa sababiyah dan waw ma'iyah itu dia menasabkan fil mudhari' setelahnya dengan an mudmar wujuban ketika didahului yang pertama oleh nafi yang murni, yang kedua dengan talab dengan fi'il. Dan di sini musannif hanya menyebutkan satu macam talab, yaitu al-amr. Sedangkan di sana ada banyak talab, ada 9. Di antaranya al-amr, perintah, nahyu, larangan, doa, dan juga soal. Kemudian al-arb, al-hadd, tahdid, tamanni, taraji, juga nafi. Adapun contoh wawu ma'iyah yang didahului sebelumnya oleh talab yang berupa amr adalah contoh waw ma'iyah ataupun fa sababiyah yang didahului sebelumnya oleh talab yang berupa amr adalah zurni fa'uk rimak, zurni fa'uk rimak, au wa'uk rimak, zurni fa'uk rimak atau wa'uk rimak. I'rabnya bagaimana? Zurni, zurni fi'lun wa fa'il wa maf'ul, zara fi'lun madin mabni ala as-sukun litisalihi bi ya mabni ala as-sukun ya. Kemudian nun ya dia fi'l amr mabni ala sukun, bukan ya fi'l amr mabni ala sukun, zara zur zur fi'lu amrin mabni ala as-sukun. Kemudian an-nun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta nun lil iqayah, ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasu yafulun bih fa ukrimak fa fa sababiyah, ukrimaka ukrima fi'il mudhari' mansub bi fa abi an mudmara ba'da fa asababiyah al masbuqa bimadha bil amr. Jadi ukrimak adalah fi'ilun mudhari'un mansub bi an mudmarah ba'da al fa'da fa asbabiyah al masbuqah bi bil amr. Ukrimak adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh an yang disembunyikan secara wajib setelah fa, yang mana fa-nya didahului oleh amr di sini. Ya, wa alamatu nasbihi al fathah zahirun ala akhiri, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru ana, kaf dhamir mutasil mabni ala al fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih, zurni fa ukrimak au wa ukrimak, sedangkan wa tinggal dikatakan wa ma'iyah. Wawu al-wawu wawu ma'iyah. Ukrima, ukrimak fil mudhari mansubi an mudmarah ba'da wawil ma'iyah al-masbuqa bil amr. Ini mansubu alamat nasbihi al-fathah dhuri ala akhirih ila akhirih. Kemudian juga nahi, kalau nahi sudah ya tadi ya, contohkan oleh musannif. La tadhaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Contoh yang lain, la yajtami' lakal ilmu La tarmi ilman wa tatruk at-ta'ba, itu contoh. La tarmi ilman wa tatruk at-ta'ba. Kalau tadi takdirnya apa itu? Zurni fa ukrimak. Kemarin kan sudah belajar tuh. Ini kan atof. Iya kan? Atof apa? Masdar kepada masdar sebelumnya. Apa? Zurni fa ukrimak. Apa? Di ta'wil masdar juga zurninya. Apa? Layakunanna apa? Ziarati gitu. Fa ikramuka gitu. Ataupun kalau waw ma'a. Ma'a ikramik. Atau ma'a ikrami. Iyaka. La tarmi ilman wa tatruk at-ta'ba. Jangan kau mencari ilmu kemudian meninggalkan at-ta'b, susah payah dalam mencarinya. Ya, la tarmi ilman wa tatruk at-ta'ba. Di sini syaiya mana? La tarmi ilman wa tatruka at-ta'ba wa tatruka di situ dinasobkan dengan an mudmarah ba'da wawu ma'iyah yang didahului apa? Oleh nahi, yaitu la tarmi. Apa takdirnya? La yajtami' laka al-ilm wa tarkut ta'ab. Tidak bisa berkumpul padamu ilmu dan meninggalkan kesusahan, kepayahan mencarinya. Kemudian doa, contohnya. Contoh wawu ma'iyah dan fa'sababiyah yang didahului oleh doa adalah firman Allah SWT yang mengisahkan doanya Nabi Musa. Itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu. Itmis ala qulubihim, ya Allah, hapuskanlah dari mereka keimanan. Itmis ala amwalihim, hancurkanlah dari mereka, hapuskanlah dari mereka harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan tutup rapatlah hati-hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak beriman. Hatta yarawul azab al-alim. Di sini syaitnya mana? Fala yu'minu. Yu'minu di situ fi'il mudhari mansub bi'al mudmarah ba'da fa sababiyah al-masbuqah bidu'a, yang didahului doa. Itmis salam walihim wasyud ala qulubihim fala yu'minu. Apa takdirnya di sini? Liyakun gitu. Minka tamsun wasyaddun fa'adamu iman. Hendaknya ada ya Allah darimu tams, penghancuran harta mereka, wasyaddun, dan juga penutupan akan hati mereka. Fa'adamu iman, dan adamu iman, kemudian dihasilkan adamu iman. Kemudian contoh yang didahului oleh soal. Ya, hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Di sini yashfa'u mufi'lun mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban ba'da fa asbabiyyah al-masbuqah bi su'al. Apakah ada bagi kami para syafa'at, para pemberi syafa'at, sehingga mereka memberi syafa'at kepada kami, atau agar mereka memberi syafa'at kepada kami? Arab. Arab adalah tawaran ataupun permintaan dengan kelembutan. Dan biasanya dibuka dengan ala. Ala tanzil indana fatusiba khaira. Ala tanzil indana fatusiba khaira. Marilah engkau singgah di sisi kami. Fatusiba khairah, sehingga engkau mendapatkan kebaikan. Tusiba filun mudhari mansubian mudmarah ba'da fa as-sababiyah al-masbuqa bi al-arb mansub wa alamat nasbi al-fathah adhairu ala akhirih. Tahbid, tahbid ajakan tapi dengan dorongan. At-talab bihas biasanya menggunakan halla atau laula. Contohnya laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. فأصدق أصدق فعل المضارع منصوب المضمرة وجوبا بعد فسببية المسبوقة بتحضيب dengan tahdid. Juga tamanni contohnya ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan 'azima. Afuza fi'il mudhari mansub bi al-mudmara wujuban ba'da fa'sababiy al-masbuq bitamanni. Dan tamanni termasuk talab. Taraji juga la'alli ablugh al-asbab asbab as-samawati fa'attali'a. Ya. Saya berharap saya bisa naik ke pintu-pintu langit. Fa'attali'a, agar saya bisa melihat. Ucapannya Fir'aun. Di sini attali'a syaitnya fi'il al-mudhari' mansub bi al-mudmarah wujuban ba'da fa as-sababiy al-masbuq bi at-tarajji mansub wa alamat nasbihi fathah. Juga contoh yang lain la'allahu yazakka atau yazakkaru fatanfa'ahu, ya kan, fatanfa'ahu dzikra. Tanfa'a fi'il mudhari mansub bi al-mudmar wujuban ba'da an ba'da al-mudmar wujuban ba'da al-fa ba'da fa al-masbuq bi tarji la'alla. Kemudian nafi, contohnya nafi maghdarat khadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Tidaklah berdebu dua kaki seorang hamba di jalan Allah karena berperang di jalan Allah. Fatamassahu an-nar, kemudian dia disentuh an-nar. Maksudnya kaki atau kedua kaki yang dia berdebu kotor dengan debu di jalan Allah tidak akan disentuh an-nar. Fatamassa. Nah itu tambahannya. Dan mereka ahli nahu ada yang menyusun ya jenis-jenis talab dalam satu bait syair. Mur wanha wad'u wasal wa'rid lihadhihimu tamanni warju kadzaka an-nafsu qad kamula. Mur amr. Ini di antara macam talab. Yang pertama amr. Ya. Wanha nahi, kalau amr talabul fi'il, ya kan. Wanha nahyu talabul kaf, tuntutan agar dia menahan diri dari perbuatan. Wad'u du'a, termasuk cabangnya apa? Amr juga ya cabangnya, talab dia. Wa'rid apa? Wa'rid al-arab. Al-arab apa? Al-arab tawaran. Lihadhimu al-had, anjuran. Tamanni tamanni, warju tarji, kaza kan nafi nafi, qad kamula. Dihafalkan ya. Murwanha wad'u wasal wa'rid bihadzihimu tamanni warju kaza kan nafi qad kamula. Dihafalkan itu. Macam-macam talab. Sehingga kalau anda mendapati ada fa sababiyah atau waw ma'iyah yang didahului oleh salah satu dari 9 perkara ini, ditambah lagi talab dengan fi'il sudah masuk bahkan di sini ya, maka antum bisa memastikan bahwasanya itu adalah fa sababiyah ataupun wau ma'iyah. Ketika antum dapati ada fi'il mudhari yang jatuh setelah fa ataupun wau ma'iyah, setelah fa sababiyah ataupun wau ma'iyah yang didahului adalah salah satu dari 9 perkara ini. Amr, nahyu, du'a, su'al, al-arb, had, tahdid, tamanni, taraji, nafi. Ya, diingat-ingat ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-jawazim, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke al-jawazim, diringkas ya, nanti diringkas faedahnya. Wal-jawazimu thamaniyata asyara. Sedangkan menjazm-menjazm ada 18 penjazem. Wahya naw'an, dan dia yang 18 ini terbagi kepada dua macam. Jazimun li fi'lin wahidin, yang pertama yang dia menjazmkan satu fi'il saja. Wa jazimun li fi'laini, dan yang kedua yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Fal awwalu sab'atun, dan yang menjazmkan satu fi'il saja ada sab'ah, 7. Wa huwa, yaitu lam. Nahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian juga lamma. Contoh lamma yaqdi ma amarah. Kemudian alam. Contoh alam nashrah laka sadrak. Dan juga alamma. Contoh ala hini. Bisa ala hina atau ala hini. Yang lebih rajih ala hina. Ala hina atabdul mashiba ala siba. Wa qultu alamma ashu. Wa syaibu wazi'u. Kemudian lamul amr dan lamul du'a. Contohnya liyunfiq du'sa'ah. Liyakdu alayna rabbuk. Wala fin nahi wa du'a, dan juga la pada nahi dan du'a. Contohnya la tahzan la tu'akhidhna. Pada nahi la tahzan, du'a la tu'akhidhna. Ya. Ya, dihafalkan sampai di situ ya. Sebutkan di sini macam penjazm ataupun al-jawazim ada 18 penjazm. Dan yang 18 ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama yang dia menjazmkan satu fi'il. Dan yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il disebutkan di sini wajazibun li fi'laini. Dan yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Ini karena melihat keumuman. Ya, contoh-contohnya. Kenapa kita katakan keumumannya? Karena tidak semua penjazm yang dia menjazmkan, ya, dua fi'il itu dia masuk kepada fi'il. Kadang dia menjazmkan fi'il, kadang menjazmkan jumlah juga. Ya. Jadi dikatakan di sini wajazibun li fi'laini, dan yang menjazmkan dua fi'il karena melihat keumumannya dia menjazmkan dua fi'il. Dan terkadang yang keduanya yang dijazmkan berupa jumlah. Jumlah. Adapun yang pertama yang menjazmkan satu fi'il ada 7. Semuanya adalah huruf, ya, dengan kesepakatan ahli nahu. Yaitu yang pertama lam. Ya, wa huwa lam. Dan lam dikatakan sebagai harfu jazmin karena dia menjazmkan yang setelahnya. Dan juga harfu nafiin karena maknanya penafian. Dan juga apa? Harfu qalbin karena dia membalik makna fi'il mudhara yang tadinya menunjukkan sekarang ataupun yang akan datang menjadi makna madhi. Kalau antum ditanya, akal dalam akul. Sudahkah kamu makan? Antum jawab lam akul. Belum makan ini sebelum antum mengucapkan. Berarti madhi kan? Lam akul sebelum makan. Sebelum diucapkan ucapanmu lam akul yang belum makan. Ya. Contohnya di sini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I'rabnya insyaallah mudah ya. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yalid fi'lan mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmihi sukun. Wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa lam yulad lam harfu nafin wa jazmin yulad fi'lan mudhari' mughayyir sighah. Yulad dari apa? Yulad itu mughayyir sighah dari apa? Dari apa? Dari walada yalidu itu. Yulad. Kemudian yulad fil mudhari' mughayyir sighah majzum bi lam. Wa alamatu jazmi as-sukun. Ya, fi akhirih wa naibul fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wa lam yakun wa huwa harfu 'athfin. Lam harfu nafyin wa jazmin. Yakun fi'lul mudhari' majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi sukunu akhirih. Dan yakun itu mutasharrif dari kana an-naqisah. amalannya merafakan isim tarfa'ul isma wa tansibul khabar kufuan khabarnya. Khabarnya apa? Khabarnya apa? Yakun. Ya. Kufuan khabarnya yakun yang didahulukan. Mansub wa alamatu nasbi fathu akhirih. Ahadun ismuha. Sedangkan ahadun isimnya apa? Yakun. Muakhir yang diakhirkan. Ya. Di sini diakhirkan. Dan masih dianggap bagus diakhirkan. Apa isimnya dari khabarnya. Kenapa? Karena dia memisahkan. Ya. Antara jar majrur ya dengan atau disebutkan di sini wa hasuna ta'khiruhu li wuqu'ihi fasilah. Ya. Dianggap bagus diakhirkannya apa? Isim karena dia liwukuhi fasilah jatuh sebagai pemisah. Ada pemisah, ada lahu di sini. Bisa juga di Arab di sini kufuan sebagai hal dari ahadun, berarti ahadunnya isimnya kun ya, khobarnya lahu. Kufuannya sebagai hal. Kok bisa hal dari ahad padahal ahad nakirah tadi? Karena dia kufuan itu aslinya sifat dari ahad. Maknanya kufuan mukafian. Sudah kita sering ulang bahwasanya kaedahnya kalau ada sesuatu yang dia aslinya adalah sifat bagi yang nakirah kemudian didahulukan yang tadinya aslinya sifat tadi, maka dia menjadi hal. Ya. Seperti apa? Lima yatamu hisan dolalu itu. Kemudian lama, walama. Ada yang mengatakan bahwasanya lama itu aslinya lama, lam ditambahkan dengan apa? Ma zaidah. Jadi jadilah lama. Ada kesamaan antara lama dengan lam dalam beberapa perkara, diantaranya sama-sama lam dengan lama huruf. Ini. Kemudian sama-sama lam dengan lama masuk kepada fi'il mudhari'. Sama-sama lam dan lama menafikan dan juga menjazmkan dan juga membalik makna fi'il mudhari kepada apa? Makna madhi. Itu sisi kesamaan antara apa? Lam dengan lamma. Sama-sama huruf, sama-sama khusus masuk kepada fi'il mudhari, sama-sama menafikan, sama-sama menjazmkan, dan sama-sama membalik makna fi'il mudhari kepada makna fi'il madhi. Perbedaan antara lam dengan lamma adalah diantaranya yang pertama, kalau lamma itu tidak bisa bergandengan dengan adatu syarat. Ya. Kalau lama tidak bisa bergandengan dengan alat-alat syarat atau adat syarat. Tidak boleh dikatakan in lama dimasuki adat syarat in lama. Kalau lam bisa. Contohnya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati yaquduha an-nas wal hijarah. Jadi kalau lama tidak bisa bergandengan dengan adat syarat. Kalau lam bisa. Contohnya in lam taf'alu. Kemudian perbedaan yang berikutnya antara lam dengan lam. Bahwasanya penafiannya lamma, kan tadi lamma mengandungi makna nafi. Penafiannya lamma itu berlangsung hingga waktu sekarang. Sedangkan penafian dengan lam itu penafiannya terkadang mustamirran terus-menerus. Terkadang terus-menerus. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Jika kalian tidak mampu, senantiasa kalian tidak akan mampu gitu untuk mendatangkan yang semisal dengan satu pun dari ayat Al-Quran. Kadang penafian dengan lamun qati berhenti, tidak lagi berlanjut. Contohnya hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa, satu saat dari masa, lam yakun syai'an madzkura, di mana dia manusia belumlah sesuatu yang disebut-sebut. Ya, sekarang sudah menjadi sesuatu yang disebut-sebut, ya kan? Jadi penafiannya sudah munqati', lam yakun syai'an madzkura. Dia tidaklah sebelumnya sebagai sesuatu yang disebut-sebut. Setelah diciptakan dia menjadi sesuatu yang disebut. Ini munqati'. Jadi kalau penafiannya lama itu mustamir hingga zaman sekarang. Kalau antum katakan akal tak lama, belum ya sampai sekarang. Dari sebelumnya sampai sekarang. Tapi kalau dengan lam kadang mustamir, kadang berhenti. Yang ketiga, kalau penafiannya lama, itu terjadinya ditunggu-tunggu. Terjadinya ditunggu-tunggu, pasti terjadi, tapi nanti terjadinya pada mustakbal. Seperti ucapan Allah, lamma yadzuqu adzab, bahkan mereka belumlah merasakan azab. Ini mutawaqqa' tsubut, terjadinya mutawaqqa'. Iya, nanti di waktu yang akan datang dan pasti terjadi. Lamma yadzuqu adzab. Jadi bakal terjadi perbuatan tadi, tapi terjadinya di masa akan datang. Ya. Berbeda dengan lam. Dinafikan terjadinya. Kalau tadi dinafikan bukan terjadinya. Tapi lam yadzuqu adzab, dinafikan azab dari mereka di waktu sekarang, tapi nanti terjadi gitu. Jadi ucapanmu lamma yaf'al, lamma yaf'al, lam yaf'al, dia tidak berbuat, ini menafikan perbuatan. Lam yaf'al, dia tidak berbuat. Lam ya'kul, dia tidak makan. Ataupun lam yadrus, dia tidak belajar. Adapun walamma yaf'al, ini menafikan. Ya, lamma yaf'al, menafikan dia telah berbuat, tapi nanti akan berbuat gitu. Jadi beda ya, lam yaf'al dia dinafikan di sini perbuatan, dia tidak berbuat. Tapi kalau dengan lamma, lamma yaf'al, ini yang dinafikan dia telah berbuat, belum, nanti berbuatnya gitu. Kalau tadi lam yaf'al dia tidak berbuat sama sekali. Lam yaf'al, penafian perbuatan dari seseorang. Lam yaf'al, lam yakul, dia tidak makan, dinafikan makan. Kalau kan lamma yakul, belum makan, dia sebelumnya belum makan, tapi nanti akan makan itu. Ya, kayak tadi lamma yadzuqu adzab, sudah merasakan azab belum mereka orang kafir ketika turun ayat ini? Belum. Nanti merasakan enggak? Merasakan. Tapi kalau lam tidak, dinafikan itu azab tersebut. Beda ya ucapanmu misalkan lam anjah, saya tidak lulus. Dengan lamma anjah, saya belum lulus. Kalau lam anjah menafikan kelulusan. Kalau lamma anjah menafikan bahwasanya kelulusan telah terjadi, masih belum, nanti gitu. Lam anjah menafikan kelulusan. Lamma anjah ini juga penafian, tapi penafian bahwasanya kelulusan itu telah terjadi, belum terjadi gitu, nanti. Gitu. Itu perhatikan ya. Kemudian perbedaan yang keempat diantaranya, kalau lama itu boleh dibuang isim yang dijazmkannya. Seperti kalau antum ditanya akal tak lama, berhenti di sini boleh, masih lama akul. Kalau lam nggak boleh, lam akul sebutkan, isi apa? Fi'il yang majzumnya. Difahami? Jadi kalau lama itu boleh dibuang isim yang majzum, apa? Fi'il yang majzumnya. Kalau antum ditanya, misalkan apa? Pertanyaannya akal tak? Siapanya? Lama berhenti di situ bisa. Kalau dilengkapi boleh lama akul. Tapi kalau lam harus sebutkan yang majzumnya lam akul. Nah itu diantaranya. Masih ada di sana yang lainnya. Juga yang lainnya lama itu tidak bisa bertemu dengan qasam. Kalau lam bisa. Wallahi lam yakum zaidun. Kalau lama enggak bisa, wallahi lamma yakum zaidun enggak bisa. Dan masih ada yang lainnya. Itu di antara yang pentingnya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Hah? Enggak ada. Ada yang ketinggalan? Apa? Lam bisa. Wallahi lam yakum zaidun. Tapi kalau lama enggak bisa. Wallahi lama enggak bisa. Ya. Cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallahi bihamdik, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.